Alhamdulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwa du'at wal muballighin wal murabbin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kehormatan bagi kami secara pribadi ketika berjumpa dengan para duat, para muballighin dan para murabbiin. Mereka adalah orang-orang yang terangkat derajat dan posisinya serta makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan seperti ini bagi kami sebenarnya adalah sesuatu yang patut untuk selalu dihargai dan diberikan apresiasi. Dan saya juga secara pribadi, sebenarnya kondisi fisik saya tidak memungkinkan untuk saya kesini. Ditambah lagi ada keterikatan-keterikatan tadi dengan urusan keluarga. Tapi karena ini adalah pertemuan ya duat, para dai dan para penyeru-penyeru di jalan Allah, maka kami harus memaksakan diri ke sini. Seandainya hanya sekedar pengajian umum saja, jadi saya sudah minta izin karena kondisi tadi itu. Kenapa? Karena persoalan ini, pertemuan ya duat dan para penyeru-penyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala ini perlu diapresiasi. Perlu dihargai. Ya, karena mungkin bagi kita sederhana. Bagi kita para penyeru-penyeru di jalan Allah menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pekerjaan sederhana. Bahkan kalau dalam pandangan masyarakat awam, pekerjaan kita ini pekerjaan ya, istilahnya orang bilang jaman-jaman buku. Ya. Tidak ada hasilnya. Makanya secara umum duat ya, yang memang konsentrasi untuk memikirkan dakwah ini secara umum ya, tidak semuanya, tapi secara umum kehidupannya memprihatinkan. Betul atau tidak? Ya. Itu secara umum. Karena ya kita memang berada dalam suasana dan kondisi ujian yang sangat berat. Di mana orang-orang Islam sendiri tidak memberikan dukungan terhadap dakwah itu. Tidak memberikan dukungan. Kalau semalam ada Haji Tajuddin yang hadir di ta'lim di Wahda, ada salah seorang tamu kita dari Thailand, itu menyampaikan bahwa di sana sekolah-sekolah dinia, sekolah-sekolah dinia, pesantren-pesantren dan ma'had-ma'had itu dibiayai full oleh pemerintah yang notabene mereka bukan muslim. Bayangkan. Dibiayai pokoknya semua, ada ya, biaya per kepala itu dihitung 1000 ringgit per tahun. 2.900.000. 1000 ringgit per tahun. Kemudian ada badal malabis. Dikasih ya biaya pakaian. Dan seterusnya. Ini kalau kita berpikir pemerintah yang non muslim ternyata ya, memberi apresiasi kepada ya, kegiatan-kegiatan dakwah dan keagamaan. Sementara kita yang mayoritas mutlak kaum muslimin di dunia, di Indonesia. Paling banyak kaum musliminnya di Indonesia. Tapi lembaga-lembaga dakwah, ya, pesantren-pesantren itu ya, kurang mendapatkan perhatian, kalau boleh dikatakan tidak mendapatkan perhatian. Ya, apa boleh buat, begitulah kondisi kita sekarang. Ujiannya besar. Ya, tapi kita harus bersabar. Ya, kita harus selalu berpatokan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala sesuai dengan tingkat kesulitannya. Semakin berat kita mengelola dakwah ini, semakin banyak tantangan dan ya tribulasi dalam menjalankan dakwah ini, semakin banyak ya kesulitan yang kita alami dalam tugas dakwah ini, maka insyaallah semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Harus selalu ada di pelupuk mata kita, al-ajru ala qadril masyaqqah. Hafal ini, setiap dai harus hafal. Ketika kita mau melaksanakan dakwah terus muncul godaan setan karena susahnya, sulitnya, jauhnya tempatnya, atau mungkin dari sisi ya tidak menjanjikan ya kehidupan di situ, ya. Maka ingat, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala sesuai dengan tingkat kesulitannya. Ini yang pertama. Berikutnya bahwa kita ini walaupun ya, yang saya katakan tadi bahwa mungkin di antara kita memandang remeh pekerjaan dakwah itu, dan kebanyakan kaum muslimin bahkan menganggap pekerjaan sia-sia ya. Karena biasanya orang yang bekerja tanpa memberi kontribusi dan hasil yang sifatnya duniawi, dalam pandangan kebanyakan orang pekerjaan sia-sia ya. Tapi sebenarnya ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaannya Nabi yang kita kerjakan, pekerjaannya Rasulullah yang kita kerjakan, pekerjaannya para anbiya war rusul seluruhnya dari Adam sampai Rasulullah, itu yang kita kerjakan. Karena sebenarnya kita terpilih sebagai dai yang menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah, itu adalah istifa'un minallah, pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar minallah, yang harus kita syukuri. Ada satu ungkapan dari seorang penulis tafsir yang pernah mengatakan bahwa saya hidup bersama dengan Al-Quran beberapa saat lamanya, saya merasakan saya ini adalah makhluk yang sangat hina. Makhluk yang sangat hina. Kenapa? Karena kita ini dari ya, sumber yang hina. Mimma imbahin, kan? Dari air yang hina. Dari setetes air yang hina. Yang tidak ada nilainya. Tidak ada dijual di pasar. Ya. Karena tidak ada nilainya. Bahkan orang kalau lengket di pakaiannya malu pakai pakaiannya. Ini makhluk hina. Tapi kata beliau, saya ini merasakan bahwa saya ini makhluk hina, tapi terasa derajat saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah ketinggian, dan di atas ketinggian itu saya menengok dan melihat manusia-manusia di dunia ini yang sibuk dengan dunianya seperti anak-anak kecil yang sibuk dengan permainannya. Luar biasa ya, Husain. Dan itu kita rasakan itu. Coba lihat orang-orang yang jauh dari agama. Kasihan. Dan oleh karena itu, tugas kita ini adalah tugas yang sangat mulia. Pekerjaan yang paling tinggi. Nah, ketika kita sadari itu, maka berikutnya kita harus memaksimalkan tugas ini kita harus mengoptimalkan kerja ini, yaitu da'watun nas ilallah, mengajak dan menyeru manusia ke jalan Allah. Karena kalau kita sudah sadari bahwa ternyata ada pekerjaan yang paling mulia, dan kita kemudian dengan pekerjaan ini diangkat maqam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya akan memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan kita untuk tugas ini. Makanya nanti mungkin akan kita menyesal. Yang dai ya, saya katakan yang dai. Karena orang masuk surga itu akan menyesal. Ya. Dalam beberapa hadis diterangkan itu, ya termasuk ada orang yang kemudian dia masuk surga karena dia membantu orang lain mengangkatkan ya barangnya ke atas ya punggung unta. Lalu kemudian nanti diberikan balasan di hari akhirat di dalam surga. Ya, apa jawabannya? Apa pernyataannya dia katakan? Laitahu taqil. Seandainya barang dulu itu yang saya bantukan orang itu berat, maka saya dapatkan pahala juga yang lebih banyak. Ya. Jadi walaupun sudah masuk surga, menyesal. Kenapa? Karena kita tidak maksimal. Ya. Jadi seandainya kita berdakwah di dunia ini, kita kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan kita berdoa mudah-mudahan seperti itu, kita juga akan menyesal. Kenapa? Ya tidak memaksimalkan seluruh waktu dan potensi yang kita miliki untuk da'wah ila Allah, karena begitu banyaknya pahala yang didapatkan. Sama dengan orang yang berdoa kan, menyesal di dalam surga, menyesal. Orang yang berdoa yang tidak diterima doanya di dunia ini disimpangkan di dalam surga, dikasih balasannya oleh Allah. Ini adalah balasan doa kamu yang tidak diterima di dunia. Apa dia bilang? Dia bilang, seandainya semua doa saya tidak diterima di dunia. Jadi masuk surga pun juga menyesal karena kita tidak maksimal. Nah oleh karena itu ya, kita ini ya, selama masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka mari kita maksimalkan ya. Dan nanti ya mungkin akan kita bernostalgia ya, kalau kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kita akan bernostalgia mengatakan, seandainya bukan karena Ustadz Fulan atau si Fulan yang mendorong dan mengajak terus saya supaya pergi berdakwah, mungkin saya tidak akan masuk surga seperti ini. Ya. Kita bersyukur kita dikondisikan untuk menjadi dai. Ya. Dan sering saya mengatakan bahwa orang yang paling banyak pahalanya nanti di dalam surga adalah para dai. Tentu ya, di atasnya segalanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah paling banyak pahalanya? Kemudian setelah itu sahabat dan para ulama berikutnya dan berikutnya seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nasib bagian daripada ya amalul ummah. Amalan umat seluruhnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat bonus. Karena dengan sebab Rasulullah kita beramal. Dengan sebab Rasulullah kita beribadah. Dengan sebab Rasulullah kita berbuat baik, maka Rasulullah dapat bonusnya. Termasuk kita, dai. Makanya orang yang paling banyak pahalanya nanti di hari akhirat adalah orang yang mengajak orang pada kebaikan. Duat, mubalik, para ulama. Karena semua orang yang mengikuti apa yang pernah dia sampaikan, lalu kemudian ya, dia beramal dengan itu, maka dia dapat bahagian dari situ. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu. Man dalla ala khairin falahu ajru mithla fa'ilihi. Cuma. Ya. Ini kan sistem multi level dalam pahala. Ya, untuk mendapatkan poin kan. Cuma sayang ketika hadis ini dibawa dalam nuansa ekonomi dengan munculnya sistem ya, multi level ini, kita rame-rame dan bersemangat untuk ya, mencari apa namanya? Jaringan. Kita mencari jaringan. Semakin banyak jaringan kita dan kuda jaringan itu berkembang ke bawah lagi, maka satu saat kita tidak bekerja, ya sudah dapat bonus terus. Nah kita ini ketika ekonomi bersemangat. Ya, saya dengar-dengar tak tahulah, tapi banyak ikhwah yang masuk dalam dunia ya, ekonomi sistem multilevel. Ada yang herbal, ada yang ini, ada yang tidak tahulah. Ya. Itu menunjukkan semangatnya. Dan bagi kita tidak ada masalah. Tapi yang masalahnya itu kalau semangat kita mengembangkan ekonomi sistem multilevel dibanding dengan dakwah. Ya. Itu yang masalah. Padahal kita semua tahu bahwa satu orang yang kita ajak, ya, dia mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita juga sudah dapat bonus pahala. Apalagi kalau misalnya ada orang yang sama sekali jauh dari agama, sama sekali tidak mengerti agama, kerjanya cuma pinggir jalan mengganggu misalnya, ya, kemudian kita dekati secara bertahap, kita ajak dan seterusnya, sampai kemudian dia menjadi seorang yang tobat kepada Allah dan menjadi seorang yang saleh dan taqi, maka seluruh amal saleh yang dia kerjakan itu kita dapat bonusnya. Kalau dia baca Quran, mungkin kita tidak baca Quran, ternyata di dalam lembaran kebaikan kita, dalam buku kebaikan kita nanti di akhirat tidak diperlihatkan ini pahala baca Quran kamu pada hari Ahad tanggal berapa sana? Tanggal 27. Pada hari Ahad tanggal 27, seingat saya tidak pernah baca Quran. Ya. Tapi ternyata kenapa tercatat di sini banyak sekali pahala baca Quran. Oh, ternyata ya nasib atau ya bahagianya yang dia dapatkan dari orang yang dia dakwai lalu kemudian dia baca Quran. Nanti kita diperlihatkan catatan kebaikan kita. Ya. Kita dapat pahala puasa begitu banyak. Hari Senin besok misalnya, tanggal 28. Hari Senin tanggal 28. Ya. Barangkali kita tidak puasa karena satu dan lain hal. Tapi ternyata yang kita ajak, kita dakwai, kemudian dia sadar, kemudian dia puasa sunat besok. Dicatat pada catatan kebaikan kita bahwa ya, si fulan ya, dapat pahala puasa. Padahal kita tidak puasa. Dari mana itu? Dari orang yang pernah kita ajak. Semua amal saleh yang dia kerjakan. Berbuat baik kepada orang tua, membantu orang lain. Karena motivasinya adalah iman pada Allah dan gara-gara, ya, atau dengan sebab kita dia beriman kepada Allah dengan benar. Maka semua amal saleh yang pernah dia lakukan, ya, itu juga kita dapatkan pahalanya. Makanya saya katakan sebenarnya, orang yang tidak mau berdakwah adalah orang yang paling rugi. Orang yang paling? Paling rugi. Orang yang tidak mau berdakwah, orang yang paling rugi. Bukan saya sebenarnya mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah Allah. Innal insana lafi khusrin. Ini ayat yang selalu kita baca. Inna, sesungguhnya ini takdir dari Allah. Penekanan. Sungguh-sungguh. Al-insan. Ya, alif lam jadi sini namanya alif lam lil istigraq. Ya. Artinya semua manusia tanpa kecuali laki atau perempuan, tua atau muda, ya, Arab atau non-Arab, pokoknya yang namanya manusia, termasuk mencong di dalamnya. Ya. Oh, dia maksud manusia atau mencong? Ya. Kalau dia manusia, kata Allah lafi, ini penekanan. Sungguh-sungguh khusrin. Dalam keadaan merugi. Dan di situ lafi khusrin tidak pakai alif lam. Isim nafi lah. Kenapa? Li ta'zim. Menunjukkan ya, persoalan ini sangat ya, besar masalahnya. Jadi Allah yang mengatakan, bukan saya, bahwa orang yang tidak mau berdakwah pasti rugi. Makanya katakan tadi illa. Ada pengecualian. Ya, seluruh manusia difonis rugi. Nah, ada pengecualian. Alladzina amanu. Ya. Sebenarnya kalau ayat ini Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Cukup. Ya. Sampai di situ cukup. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beramal saleh. Iman itu bukan cuma membenarkan, bukan. Iman itu harus diaplikasikan dengan amal saleh. Ya. Orang itu tidak dikatakan mukmin kalau dia tidak beramal saleh. Tapi setelah itu Allah mengatakan illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi amal alladzina amanu Israel sudah umum. Kemudian dikeluarkan dari keumuman lafaz umum ini satu poin yang sangat penting, yaitu amilus solihat. Dan ini ya, istilah para ulama kita, ufrida li ahamdiyatiha. Dia disebutkan secara tersendiri, amal saleh yang sebenarnya sudah include di dalam amanu tadi, karena amal saleh itu penting. Zikrul khas ba'dal am. Itu kenapa? Karena pentingnya masalah itu. Ya, sekarang, setelah amanu wa amilus salihat, sampai di situ ayatnya? Tidak. Berlanjut lagi. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabar. Sekarang saya tanya. Watawasaw bilhaq, ini yang kedua, yang ketiga. Watawasaw bisabar, ini yang keempat. Ternyata, ketiga dan keempat intinya adalah dakwah. Watawasaw. Intinya adalah dakwah. Ya? Nah, kok dakwah disebutkan dua kali? Dan saya tanya sekarang, apakah dakwah itu bagian daripada amal salihat? Wa amilus salihat? Bagian? Bagian dari dakwah? Bagian dari amal saleh? Jelas bagian dari amal saleh. Nah, ini lagi-lagi ufrida li ahamdiyatiha. Dia disebutkan secara tersendiri, dikeluarkan dari keumuman amal saleh ini masalah dakwah. Kenapa? Dakwah itu sangat penting. Dan itu disebutkan dua kali, watawasaw bil haq, kemudian watawasaw bis sabr. Oleh karena itu, ya sebenarnya ya orang yang tidak mau berdakwah adalah orang yang sangat rugi. Sangat rugi. Oleh karena tolong antum buka sejarah para sahabat. Tunjukkan ya, ada enggak di antara sahabat yang tidak punya kontribusi dalam dakwah? Yang mengatakan ya, saya tidak mau berdakwah, cukuplah saya ini rajin salat, rajin puasa. Ada enggak? Hah? Pernah dengar itu? Bahwa ada sahabat yang tidak punya kontribusi di dalam dakwah? Tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Kecuali Badui. Kecuali Badui. Ya kalau kita mau jadi badui ya silakan. Nah ini aku sekalian, makanya ya luar biasa sebenarnya pekerjaan yang kita lakoni ini, dakwah. Maka ya setiap di antara kita harus berperan secara aktif di dalam mengajak orang lain. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya tidak bisa itu, saya grogi kalau saya ceramah di depan orang banyak. Ya karena belum dicoba. Ya. Yang pertama, ya dakwah itu kan bukan cuma ceramah ya. Ya itu bagian daripada ya dakwah. Tapi itu pun juga kalau ada yang misalnya mengatakan saya tidak bisa, saya grogi, saya itu karena belum dilatih aja. Coba kalau kita sudah biasa, ya sudah biasa. Ya. Ah, tinggal persoalannya ini, apakah kita mau ya mengeluarkan diri kita dari keumuman apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, ataukah kita mau jadi orang yang merugi? Itu tinggal ya kembali pada diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu ini yang saya katakan, bahwa ya dai luar biasa, pada satu sisi dia terangkat makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjadi ya, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang paling afdal di dunia itu, di dunia ini, yaitu ya, mengajak orang kepada hidayah. Ya, kemudian pahalanya sangat besar, sangat banyak. Ya. Saya tidak akan sebutkan semua sebenarnya keutamaan dakwah karena tidak ada waktu untuk itu. Ya, keutamaan dakwah itu ratusan ya, keutamaannya. Ya, tapi cukuplah itu menjadi motivasi bagi kita untuk ya kita memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk berdakwah. Nah, berikutnya bahwa perubahan di masyarakat itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kekuatan dakwah. Ini harus dipahami ya, bahwa tidak akan mungkin kita melakukan perubahan di dalam sebuah masyarakat Kalau dakwah kita tidak lakoni, semakin kuat kita membentuk arus dakwah ini, maka semakin besar dampak dan pengaruhnya di masyarakat. Makanya ya di sini perlu kita serius menangani masalah dakwah ini. Sya'diyatud dakwah, ketika dakwah itu telah memasyarakat, maka itu pasti ada hasilnya. Mesti ada hasilnya. Saya berikan satu contoh. Iya, di tahun 80-an. Di tahun 80-an. Saya masih ingat sekali. Kalau tidak salah tahun 82. Ada seorang siswi SMA 1 bawa karaeng yang mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman, lalu kemudian sadar memakai jilbab. Itu tahun 82. Berapa tahun dari tahun dari sekarang? Sudah berapa tahun? Ya? Hah? Sekitar 30-an tahun yang lalu. Ya. Nah, 30 tahun sekitar itu. Ya. Antum tahu? Ketika dia masuk sekolah memakai jilbab, langsung menjadi santer pemberitaannya, bahkan menjadi ya pemberitaan nasional. Dimuat di televisi, dimuat di majalah-majalah. Dan setelah itu langsung dipecat dari SMA 1 bawa karaeng. Itu tahun 82. Satu tahun berikutnya menyusul ada kurang lebih kalau tidak salah 11 atau 13 orang wanita di SMA, kalau saya SMA 11 Rapang atau SMA 12 kalau tidak saya lupa, tapi Rapang itu juga tiba-tiba pakai jilbab. Karena apa? Aktivitas dakwah yang dia lakukan, dia ikuti, akhirnya kemudian dia sadar bahwa ternyata seorang muslimah harus tutup aurat. Maka mereka yang jumlahnya kurang lebih 10 orang itu sepakat pakai jilbab masuk sekolah. Akhirnya menjadi pemberitaan nasional juga, dan mereka dipecat, dikeluarkan dari sekolah. Sampai saya waktu itu tahun 87 saya ke Jakarta masuk di Lipia, itu masih saya sering dengar berita bahwa beberapa SMA termasuk SMA 68 di Jalan Salemba, karena kebetulan kami bertetangga, itu juga sempat mengeluarkan beberapa orang siswanya yang pakai jilbab. Di Bogor juga demikian. Termasuk yang korban pada saat itu adalah putri dari Pak A.M. Saifuddin. Dikeluarkan dari SMA Negeri gara-gara pakai jilbab. Itu tahun 80-an. Sekarang coba kita lihat. Karena dakwah terus berjalan. Walaupun belum maksimal, tapi alhamdulillah jalan terus berdakwah dan semangat untuk menyampaikan kebenaran ini. Alhamdulillah sekarang coba kita lihat. Siapa yang mengeluarkan aturan di sekolah sekarang? Semua siswi yang muslimah harus pakai busana muslimah, termasuk di Goa. Siapa yang keluarkan peraturan itu? Bupati. Tidak pernah terbayangkan dulu di tahun 80-an ada bupati yang akan mengeluarkan peraturan seperti itu. Semua pegawai negeri wanita dan siswi di sekolah-sekolah negeri harus pakai busana. Kita jumpai sekarang. Bahkan yang membuat aturannya adalah bupati Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan terus ke bawah Maro sampai Nrekang. Luar biasa. Kenapa? Arus dakwah ini, dakwah itu sudah terjadi, namanya sya'diyatud dakwah. Dakwah itu sudah mulai memasyarakat. Sehingga orang-orang pemerintahan pun ternyata tidak bisa, karena sudah banyak sadari bahwa ini adalah kewajiban. Akhirnya kemudian mereka bikinkan aturan. Ini contoh sederhana. Jadi bagaimanapun dakwah itu kalau kita terus serius, insya Allah akan memberikan buah dan hasil. Dan saya katakan bahwa tidak akan mungkin terjadi perubahan di dalam masyarakat yang lebih baik kecuali dengan dakwah. Harus dakwah yang menjadi ya pekerjaan yang kita harus seriusi, ya, dan kita yakin bahwa dengan dakwah ini maka insya Allah akan terjadi sya'biyatu, ya, dakwah atau ya, tadayun sya'bi, ya, akan ada namanya tadayun sya'bi, akhirnya masyarakat secara umum sudah ya, bisa ya, berislam dengan baik, ya, tadayun sya'bi. Nah, kemudian ya berikutnya yang kalau kita mau masuk secara spesifik lagi, ya kalau ya dakwah yang sifatnya umum dan kita membentuk arus dakwah kuat ini, maka akan ya terbentuk yang namanya tadayun sya'bi. Ya, masyarakat akan ya berislam dengan baik. Kemudian ya di samping itu ya harus ada juga upaya-upaya untuk pembinaan secara intens. Ya. Pembinaan secara intens. Ya. Secara rutin. Dan dari proses pembinaan secara intens ini, maka orang yang terlibat dalam pembinaan ini suatu saat akan menjadi ya, da'i juga. Ya. Nah sekarang, kenapa dakwah kita hari ini kelihatan pengaruhnya masih sangat lemah? Apa masalahnya? Apa masalah sehingga dakwah kita ini ya, lemah pengaruhnya? Intinya sebenarnya kenapa dakwah lemah pengaruhnya? Sebab dakwah ini kan fungsinya ketika dakwah ini diarahkan kepada orang-orang beriman. Ya. Karena dakwah ini harus diarahkan kepada pertama orang kafir, harus kita dakwah orang kafir supaya masuk Islam. Ya. Tapi ini sekarang kita tidak laksanakan karena memang ya hajmu dakwah atau bobot dakwah tadi itu lemah. Nah, sekarang dakwah yang kita lakoni dengan segala kelemahan dan keterbatasannya adalah dakwah yang diarahkan kepada orang-orang beriman. Apa fungsinya, apa tujuannya mengajak orang beriman, mendakwai orang beriman? Fungsinya adalah litazkirihim wa tarsihi imanihim, untuk mengingatkan mereka. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa' al-mu'minin. Ya, fungsi dakwah untuk orang beriman adalah untuk mengingatkan mereka dan memperkokoh keyakinan dan keimanan mereka. Itu fungsinya kalau dakwah itu diarahkan kepada orang beriman. Sekarang pertanyaannya, dakwah begitu banyak kita lakukan, tapi seberapa banyak orang Islam yang jauh dari agama kembali lagi kepada agama? Itu sedikit kan? Kenapa? Karena itu tadi yang saya katakan, hajmu dakwah, bobot dakwah hari ini itu masih lemah. Masih lemah. Nah inilah yang kita mau perkuat. Hajmu dakwah ini kita mau perluas dan kita perkuat. Supaya ada dampaknya dan pengaruhnya di masyarakat. Bisa mengembalikan kaum muslimin. Ya kembali kepada agamanya dengan benar. Nah. Kenapa hajmu dakwah ini lemah hari ini? Salah satu penyebabnya. Karena sebahagian di antara kita mengatakan bahwa dakwah itu tugasnya ya ustaz. Yang LC saja yang bisa berdakwah. Kita ini karena bukan LC ya mendengar saja. Ya. Itu masalahnya di situ. Makanya ya hajmu dakwah kita, bobot dakwah kita itu masih lemah. Tapi coba kita semua ini berperan secara aktif dalam dakwah. Oke, secara aktif dalam dakwah. Maka insyaallah dia akan membentuk sebuah arus yang kuat, ya, yang insya Allah kalau sudah terbentuk dakwah itu menjadi arus yang kuat, maka inilah yang akan bermanfaat mengembalikan orang Islam yang ya, jauh dari agama kembali pada Islam, ya, dan memperkokoh ya, dan memperkuat orang-orang yang lemah imannya. Nah, makanya sebenarnya kembali pada kita semua, itu yang saya katakan tadi. Persoalannya kembali kepada kita semua. Sudah ada. Kita dengar dulu. Atau ada yang mau azan dulu? Ya, azan dulu ya. Tambah sebentar sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya. Jadi hajmu dakwah tadi yang saya katakan itu lemah, ya. Arus dakwah itu lemah, bobot dakwah itu lemah, sehingga ya, kurang memberi pengaruh dalam masyarakat kita untuk mengembalikan orang-orang yang jauh dari Islam kembali kepada Islamnya dengan benar. Itu faktor pertamanya tadi adalah karena ya, pemahaman sebahagian besar kaum muslimin bahwa dakwah adalah tanggung jawabnya ustaz. Saya karena bukan ustaz, bukan LC, bukan ini dan seterusnya, tidak perlu berdakwah. Itu yang penyebab pertama. Tapi seandainya seluruh kaum muslimin semuanya serempak berperan dalam dakwah, karena itulah kewajiban pada setiap muslim. Kewajiban pada setiap muslim, tidak ada yang mengatakan cuma sunat. Dakwah itu wajib hukumnya. Nah, tentu sesuai dengan tingkatan kapasitas seseorang. Tentu beda ya tingkatan kewajibannya ya bagi tukang becak dengan ya, guru misalnya. Guru karena orang berilmu ya, banyak ilmunya, tentu kapasitasnya kewajibannya lebih jauh besar daripada tukang becak, tapi tukang becak juga wajib berdakwah. Beda ya kewajibannya, kapasitas kewajibannya antara petani dengan ya, ustaz. Ya. Tapi semuanya wajib. Selama kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib pada saat itu untuk kita berdakwah. Wajib tanpa kecuali. Nah, ini pemahaman yang tidak merata di kalangan kaum muslimin. Ya, ada juga yang memahami seperti kita, paham, tapi kemudian malas. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Kenapa malas? Karena kita tidak memahami makam dan kedudukan daripada dakwah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa hajmud dakwah atau bobot dakwah sekarang lemah, sehingga tidak bisa mengembalikan umat yang menyimpang kembali kepada Islamnya dengan benar? Karena kita para duat, yang jumlahnya sudah sedikit tadi, para duat yang sedikit tadi itu memanfaatkan wasailu dakwah pada masalah-masalah yang terbatas. Kita da'i, mubalik, yang sudah jumlahnya sedikit tadi, kita hanya memanfaatkan sarana-sarana dakwah yang terbatas. Paling ceramah, paling khutbah, ya kan? Itu kan ceramah, bikin pengajian atau seminar atau beda buku atau khutbah itu, kalau secara umum khutbah saja. Berapa masjid di misalnya di goa ini yang rutin ada ta'limnya misalnya? Kebanyakan masjid itu cuma nanti orang tercerahkan ketika hadir pada salat Jumat. Nah ini, oleh karena itu, perlu dai itu memanfaatkan semua wasail dakwah, apa saja yang bisa bermanfaat untuk mengajak orang. Saya dakwah. Tapi anehnya kita pun juga yang hanya membatasi wasail dakwah pada ceramah-ceramah termasuk khutbah-khutbah, kita tidak maksimal. Kita tidak maksimal. Tidak maksimal ini apa? Kita terkadang terus terang pergi khutbah, nanti di jalan kita mengkonsep ceramah kita, khutbah kita. Betul atau tidak? Saya katakan ini karena saya alami nanti, bahkan biasa saya duduk di atas mimbar ketika sudah azan assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita duduk azan, baru kemudian mikir apa yang kita mau sampaikan ini. Coba bagaimana bisa berhasil kita punya dakwah dengan model seperti itu? Mestinya harus dipersiapkan. Ditambah lagi misalnya, kalau kita sudah dapat jadwal, misalnya dapat jadwal kebetulan jauh sedikit, mulai mengutus naib, penyakit bersama di gua di Makassar misalnya tidak, kalau sudah jauh sudah mengutus naib, dan lebih parahnya lagi kalau orientasi dakwah kita termasuk khutbah kita lagi bukan lillah. Kalau sudah di amplop ini masalah. Na'udzubillah. Ya. Memang ujian bagi kita, saya katakan tadi memang ujian bagi kita, karena rata-rata dai yang ya, dalam kondisi zaman kita hari ini, apalagi yang konsentrasi dengan dai, rata-rata kehidupannya memprihatinkan. Makanya di situ kita diuji ketika misalnya, apalagi kalau kita dapat tawaran dua masjid, ya, satu besar satu kecil. Nah itu kembali ya, saya kira ya kembali pada diri kita, introspeksi diri kita, ya, introspeksi diri kita. Nah ini na'udzubillah, itu menunjukkan bahwa kita ini belum serius menangani dakwah itu, ya. Kalau yang namanya tabrakan jadwal biasa, tapi kan harus dikoordinasi, ya. Ada misalnya departemen dakwah yang mengurus itu, kita dapat jadwal di luar, misalnya lapor sama departemen dakwah bahwa saya ini ada jadwal di masjid ini tanggal sekian, sehingga nanti tidak dikasih jadwal di situ. Nanti datang waktunya, ya, tabrakan dua, terpaksa yang satu harus kirim naib. Biasa orang kecewa. Dan ini saya kemarin pernah salat di sebuah masjid di Makassar di Andang Besurua. Itu pengurusnya sedikit menyampaikan kekecewaannya, karena ya dia evaluasi dai Wahda Makassar selama periode satu bulan ya, Ramadan, ya, dainya ada sekitar 5 yang mengutus naib. Rupanya penyakit juga di sana, bukan cuma di Goa. Nah, ini lagi-lagi ya, kalau misalnya memang kita tidak bisa hadir karena uzur syar'i, ya apa boleh buat. Tapi kalau pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya duniawi, saya kira ya tidak pantas. Kapan bisa ya berpengaruh ya, dakwah itu kalau kemudian kita tidak sungguh-sungguh dan tidak serius ya menanganinya. Ada ungkapan, saya tutup ceramah saya ini dengan ungkapan para ulama tentang masalah ilmu, dan saya akan bawa kepada dakwah juga. Ulama mengatakan dalam menuntut ilmu, idza a'taitahu kullahu la yu'tika illa ba'd. Kalau kamu menuntut ilmu dan kamu serius menyerahkan seluruh potensi kamu untuk ilmu itu, maka ilmu tidak memberi kepada kamu kecuali separuh saja. Wa idza a'taita ba'd la yu'tika syai'a. Kalau kamu hanya setengah-setengah dalam mencari ilmu, maka ilmu tidak memberi sedikit pun kepada kamu. Maka saya juga mengatakan, ya, dakwah idza ataita kullaha la yutika illa ba'd. Dakwah ini kita serius ya memikirkannya dan menanganinya, dia tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal 100%. 50% paling. Kalau kita serius, sungguh-sungguh. Tapi kalau kita hanya jadikan sebagai pekerjaan sambilan, nanti ada waktu-waktu luang ya, baru saya pergi berdakwah, maka layu jika syai'a, dia tidak akan memberikan hasil sedikit pun. Nah, saya kira ini sebagai penutup, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita ya, dan kita ya kembali menyadari bahwa ini adalah amanah besar ya dari satu sisi, tapi di sisi yang lain dia adalah kemuliaan yang tidak ada taranya, insyaallah. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.